jalannya Nabi dan para sahabatnya sehingga sampailah kita kepada alam akhirat dan pertamanya ada alam barzakh dan kita mampu menjawab ujian yang terakhir, ya tes yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala bil qawli thabit dengan ya perkataan yang kokoh menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Maka tentu Bapak Ibu sekalian ada kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada perkataan dari saya mungkin yang menyinggung panjenengan sendiri juga ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.